Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wa tabahtharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian kita tafsir Al-Quran, masih pada pembahasan surat Al-Hujurat. Kita telah sampai pada ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la yashar qawmun min qawmin, asa an yakunu khairan minhum, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum yang dimaksud di sini adalah kaum laki-laki. Sebenarnya lafadz kaum itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Tapi di sini yang dimaksud adalah laki-laki. Kenapa? Karena untuk yang perempuan sudah disebutkan secara khusus setelah itu. Ya, wala nisa'um min nisa'in. Maka ya, agar mencakup dua-duanya, maka kaum di situ maksudnya adalah kaum laki-laki. Janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Demikian juga kaum wanita. Janganlah merendahkan, meremehkan, menghina, mencela wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian ya, yaitu menggunjing diri kalian sendiri, yaitu dengan mencela orang lain, pada hakikatnya mencela diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang melarikan ya, bi salismul fusuku ba'dal iman. Dan sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah keimanan. Yakni dengan menghina, merendahkan orang lain, berarti dia telah melakukan kefasikan. Ya, keluar dari ketaatan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bertobat dari dosa menghina, mencela, ya, membuli, ya, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, ayat yang sangat penting. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita menghindari segala sebab yang bisa meruntuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa merobek ya, persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita. Salah satunya adalah dengan mencela ini. Ini bisa ya membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Pada ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka salah satu bentuk persaudaraan adalah kita tidak saling mencela antara satu dengan yang lain. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perangai-perangai buruk yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan pada ayat sebelumnya tadi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dan ini sering sudah kita sampaikan, sering kita pelajari, jika sebuah ayat dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka yang pertama ayat tersebut adalah ayat yang penting. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik. Ya. Yang kedua, bahwa ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Kalau kamu benar-benar beriman, maka tinggalkan perbuatan mencela, merendahkan, menghina orang lain. Jika kamu melakukan hal itu, berarti ada yang tidak beres dalam keimananmu. Ya. Dan dalam surat Al-Hujurat secara khusus ini ada 5 ayat yang dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan ayat pertama langsung dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Hujurat ini surat yang sangat penting. Ada 5 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan 1 ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ya. Semua panggilan-panggilan ini menunjukkan bahwa ayat ini ayat yang penting untuk kita perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya. Janganlah yang laki-laki merendahkan laki-laki yang lain. Janganlah yang perempuan merendahkan, menghina, mencela wanita yang lain. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini laki-laki maupun perempuan. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, lafaz kaum di dalam bahasa Arab itu sebenarnya sudah mencakup laki-laki dan mencakup apa? Perempuan. Begitu pula ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika disebut wahai orang-orang yang beriman, itu sudah mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Karena kaidahnya al-khitabu li adz-dzukur khitabun lil inas illa bidalil. Perintah untuk laki-laki itu juga perintah untuk perempuan juga, kecuali kalau ada dalil yang membedakan antara keduanya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Ini hukum asalnya seperti itu. Ya, hukum asalnya seperti itu. Tapi dalam ayat ini Allah sebutkan secara khusus untuk perempuan. Wala nisa'um min nisa'in. Kenapa? Kata para ulama, karena larangan ini sering terjadi pada kaum wanita. Mereka sering merendahkan, menghina, mencela wanita yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk laki-laki, lebih-lebih untuk perempuan. Ya, tidak boleh merendahkan, menghina, mencela, karena itu adalah menunjukkan kesombongan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita tentang definisi sombong. Ya, kata Nabi, sombong itu bukan orang pakai baju baru, sandal baru, mobil baru, HP baru, istri baru. Bukan itu sombong. Tapi sombong adalah kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran berarti dia sombong, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghamtun nas. Ini yang menjadi pembahasan kita. Sombong itu adalah ketika Anda merendahkan orang lain. Menganggap bahwa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Ya, disitulah kita berarti apa? Terjerumus di dalam kesombongan. Ya, karena telah merendahkan orang lain. Maka kita tidak boleh ya merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain, walaupun mereka adalah orang yang berdosa ya. Ini peringatan yang sangat penting, terutama bagi kita yang udah ngaji. Jangan sampai menganggap ya saudara-saudara kita yang belum ngaji misalkan dengan pandangan merendahkan, karena kita tidak pernah tahu ya, barangkali dia melakukan suatu amalan-amalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, yang menjadikan dia lebih hebat daripada diri kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bihasabim minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah sebagai suatu keburukan kalau kita ini merendahkan orang-orang lain. Jadi tidak boleh di dalam agama Islam merendahkan, menghina ya orang lain, baik karena ya postur tubuhnya, kulitnya ya, atau kekurangan yang ada pada orang tersebut, tidak boleh. Ya, dulu pernah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengatakan kepada Bilal, ya Ibnu Sauda, wahai anak ya As-Sauda, yaitu wanita yang hitam. Ini ibunya hitam. Jadi dia yakni memanggil dengan panggilan yang merendahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, innaka mru'un fi kajahiliyah. Engkau adalah seseorang yang memiliki salah satu perangai-perangai jahiliyah. Ada pada dirimu ini perangai jahiliyah. Yaitu apa? Merendahkan orang lain, menghina orang lain. Di dalam agama Islam kita enggak boleh menghina orang lain. Jangankan menghina manusia. Sering saya sampaikan, menghina binatang saja dalam agama Islam itu enggak boleh. Sebagaimana dalam hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tasubuddi fa innahu ya yuqidukum lis-salah. Jangan kalian menghina ayam. Ayam lu enggak boleh dihina. Kenapa? Karena dia punya jasa bangunkan kalian salat. Salat apa? Salat subuh. Nah, biasanya duluan ayamnya bangunnya timbang orangnya. Dia udah bangun, yang punya belum bangun. Dia punya jasa itu, yaitu bangunkan alarm. Ya. Nah, lebih-lebih besok yaitu hari Jumat saya ingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afdalu as-salati fid dunya salatu al-fajri yaumal jum'ati fi jamaah. Sebaik-baik salat di dunia adalah salat subuh di hari Jumat secara berjamaah. Ini sebaik-baik apa? Salat. Maka jangan sampai keduluan ayam daripada kita. Intinya dalam hadis tersebut Rasulullah melarang kita menghina apa? Ayam. Jadi kalau ayam saja kita enggak boleh menghina, enggak boleh kita cela, enggak boleh kita rendahkan, apalagi manusia yang lebih terhormat, lebih mulia daripada manusia. Lantas kenapa sebagian manusia malah menghina manusia yang lain, merendahkan saudaranya, bahkan sesama muslim dengan kata-kata binatang? Ya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar dan termasuk akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisyul badi." Seorang mukmin itu bukanlah pencela, bukan pelaknat, dan bukan orang yang ucapannya kotor. Hendaknya bagi kita untuk berhati-hati ya dalam ucapan kita, karena banyak dosa yang menjerumuskan manusia ke neraka itu gara-gara apa? Lisan. Aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka kita ya, harus berhati-hati ya dalam ucapan kita. Jangan sampai ya ucapan kita ya menjerumuskan kita ke neraka karena kita tidak bisa mengendalikan lisan kita ini. Ya. Baik. Jadi tidak boleh bagi kita merendahkan, menghina ya. Kalau itu kepada Muslim, manusia secara umum saja tidak boleh kita merendahkan, apalagi kalau dia memiliki kedudukan seperti pemimpin, seperti ulama, tidak boleh bagi kita untuk apa? Menghinanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la tahushuhum, jangan kalian mencela pemimpin-pemimpin kalian. Ya, enggak boleh. Dalam agama Islam menghina, mencela pemimpin, presiden enggak boleh. Ya. Karena orang muslim aja, binatang aja enggak boleh, apalagi ya apalagi sama muslim. Apalagi kalau dia memiliki apa? Kedudukan. Karena semakin orang itu memiliki kedudukan, semakin keras larangannya. Sebab dampak buruknya lebih besar. Kalau menghina manusia biasa, itu dosa besar. Tapi kalau menghina pemimpin, itu sudah dosa besar dan dampak buruknya besar. Karena kalau pemimpin sudah dihina, ya sudah direndahkan martabatnya, dijatuhkan kewibawaannya, maka orang kemudian akan ya berani memberontak. Ya, dan disitulah akan terjadi apa? Kerusakan. Kalau seorang sudah berani menghina para ulama kehormatannya dijatuhkan, kewibawaannya dicoreng, maka yang terjadi adalah ya orang enggak ngambil ilmu dari para ulama, lari dari para ulama. Kalau sudah lari mengambil ilmu dari para ulama, ya akhirnya ngambil ilmunya dari orang-orang bodoh, orang-orang juhala, dan ini sangat berbahaya. Ya, maka daripada kita menghina para pemimpin, menghina para ulama, mendingan kita apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, baru kemarin sudah dilantik, demikian juga para menterinya. Daripada kita menghina, lebih baik bagi kita sekarang adalah apa? Mendoakan. Ya, dahulu Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Law kanat li da'watun mustajaba, laja'altuha lis-sultan." Andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Kita doakan para pemimpin kita, para menteri-menterinya, agar diberi kekuatan, diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan amanat yang sangat berat ini. Ini amanat berat. Kita menjalankan amanat kita sebagai kepala rumah tangga saja belum tentu mampu. Apalagi menjalankan amanat sebagai pemimpin ya negara muslim terbesar di dunia saat ini ya, yaitu negeri Indonesia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab, ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusi binatang. Nah, ngurusi orang macam-macam ininya berat. Maka yang terbaik bagi kita adalah apa? Mendoakan ya, dan taat ya, selama itu bukan dalam hal maksiat, sabar terhadap kekurangan-kekurangannya dan tidak memberontak. Ini prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam agama Islam ya. Barang siapa yang menyelisihi prinsip-prinsip ini, berarti dia telah menyalahi prinsip-prinsip ya yang telah digariskan oleh agama Islam ya. Kita tidak boleh tertipu siapapun yang menyelisihinya, walaupun dia pandai berkata-kata, walaupun dia memiliki gelar ya, walaupun dia memiliki kedudukan dan sebagainya ya. Karena yang menjadi patokan kita adalah Kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian merendahkan diri kalian sendiri. Yakni ketika seorang itu mencela orang lain, pada dasarnya adalah mencela dirinya sendiri, ikhwan. Ya. Kenapa? Karena dia telah menyebabkan dirinya tercela. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, la'anallahu man la'ana walidai, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, mosok wahai Nabi, ada orang yang kok menghina orang tuanya sendiri? Ya. Jadi para sahabat dulu merasa heran. Karena kayaknya enggak ada gitu kan, orang seorang anak sedurhaka-durhakanya anak, dulu di zaman Nabi enggak ada kayaknya orang kemudian mencela orang tuanya. Itu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya banyak. Ya. Sekarang banyak anak malah merendahkan orang tuanya, menghina orang tuanya, ya, kasar kepada orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya. Karena akhlak sekarang ini krisis akhlak, ya, krisis akhlak, krisis adab. Nah, kalau dulu di zaman Nabi, sedurhaka-durhakanya anak, enggak ada yang menghina orang tuanya sendiri. Makanya dulu ketika Nabi mengatakan Allah melaknat seorang yang melaknat orang tuanya sendiri, para sahabat bertanya, emang ada wahai Nabi seorang anak yang menghina orang tuanya sendiri? Maka apa jawaban Nabi? Ya, diam, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu aba wa yasubbu umma fayasubbu umma. Maksudnya mencela bapaknya sendiri, dia menghina bapaknya orang lain. Lalu orang lain tersebut menghina bapaknya. Balas. Ya. Biasa kalau anak-anak itu, "Oh, bapakmu kayak gini." "Oh, enggak, bapakmu juga kayak gitu." Nah, itu. Menyebabkan bapak kita dicela. Itu berarti sama saja kita menghina bapak kita sendiri. Ya. Ini maka kita harus tutup segala hal yang menjurus kepada apa? Kehinaan untuk diri kita sendiri, ya, tidak diperbolehkan. Maka ketika Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian menghina diri kalian. Mungkin orang, mana ada orang menghina diri kita, dirinya sendiri. Maksudnya menghina diri sendiri yaitu menghina orang lain yang pada hakikatnya akan menjadikan dia terhina sendiri. Kemudian kata Allah wala tanabasu bil alqab. Janganlah kalian ya saling memberikan gelar-gelar. Maksudnya gelar-gelar di sini gelar-gelar yang jelek. Gelar-gelar yang apa ya? Melarikan. Gelar-gelar yang membuat orang risih. Ya. Ini enggak boleh. Karena kita ini sesama muslim adalah bersaudara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'd." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratkan bangunan yang saling melengkapi, menguatkan antara satu dengan yang lain. Lihat bangunan rumah atau bangunan masjid ini, misalkan. Dia saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Enggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia kumpulan dari komponen-komponen yang saling menguatkan. Ada pondasi, ya, ada jendela, ada pintu, ada atap, ada tiang, dan seterusnya. Baru menjadi sebuah apa? Bangunan yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Ya, maka begitulah seorang mukmin digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya saling apa? Mencintai, saling melengkapi, bukan saling menghina, memberikan gelar-gelar. Ya, maka hati-hati dari memberikan gelar-gelar. Ya, nah ini sering kadang orang membuat gelar-gelar, kadang manggil dengan panggilan binatang, haram. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, apa yang dulu biasanya sebelum kampanye, ya, cebong, kampret, nah, sekarang sudah nggak ada, insya Allah. Ya, sekarang sudah apa? Ya, yang ada hanyalah Indonesia Bersatu. Ya, sudah nggak ada lagi apa namanya? Ya, panggilan-panggilan dengan panggilan hewan. Ya, atau panggilan-panggilan yang itu pada hakikatnya adalah tuduhan. Ya, menggelari saudaranya sama Muslim dengan radikal. Ya, menggelarinya dengan teroris. Menggelarinya dengan ya Wahabi, ya suka mengkafirkan, ya tidak cinta kepada Nabi dan sebagainya. Yang pada hakikatnya itu adalah gelar-gelar yang melarikan, yang bertujuan untuk melarikan. Ya, ini masuk dalam wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan gelar-gelar, ya, gelar-gelar yang melarikan, gelar-gelar yang tidak benar. Ya, yang itu pada hakikatnya adalah tuduhan. Bahkan kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin mengingatkan orang-orang yang seperti itu, diingatkan, karena ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man qala fi mu'minin ma laysa fi, barang siapa yang menghina, menuduh saudaranya apa yang tidak dia lakukan, ya, subba alaihi rabqatal khabal, maka besok pada hari kiamat dia akan dicekokin, ya, rodhotul khabal. Rodhotul khabal itu adalah kotorannya, ya, penduduk neraka, keringatnya, nanahnya, darahnya, itu nanti diminumkan kepada orang-orang yang sembarangan apa? Menuduh. Ya, sembarangan menuduh. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang sembarangan apa? Menuduh, memberikan gelar-gelar yang tidak benar, ya. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saya ingatkan pada zaman kita sekarang ini, yaitu fitnah media sosial. Ya. Karena yang paling banyak dosanya zaman sekarang ini bukan cuma sekedar omongan. Tapi sekarang yang tidak kalah bahayanya juga adalah tulisan. Ya, bikin status di, ya, mana? Facebook, di WhatsApp, nyinyirin saudaranya, membuli saudaranya dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya, maka ini hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala orang-orang Islam selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Kenapa disebut dua ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini yang paling banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, lisan kita ini yang paling banyak berbuat zalim. Ya, yang paling banyak dosa, ya, merendahkan, menghina, membuli. Yang kedua adalah tangan. Ya, tangan termasuk sekarang, yaitu tulisan-tulisan, ya, status-status yang menyakitkan, ya, yang melukai perasaan saudara kita. Betapa banyak pertengkaran, betapa banyak keributan, bahkan betapa banyak, ya, gejolak-gejolak pertikaian, bahkan, ya, pertumpahan darah gara-gara apa? Gara-gara kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan. Fitnah itu sumbernya dari lisan dulu. Demikian juga dari tulisan. Awalnya seperti itu, kata-kata yang tidak menyenangkan, akhirnya kemudian terjadi apa? Ya, pertengkaran. Maka kita harus, ya, hati-hati. Orang yang menghina saudaranya, maka, ya, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita menghina orang lain, bisa jadi nanti kita akan seperti dia. Imam Ibnu Sirin pernah, ya, beliau di akhir-akhir hayatnya menjadi orang yang bangkrut. Setelah beliau renungkan, introspeksi, muhasabah, mengevaluasi dirinya, iya, saya menjadi bangkrut. Bahkan beliau pernah dipenjara gara-gara utang. Ya, tanggung bangkrutnya. Beliau dipenjara, kemudian beliau merenung, ternyata saya bangkrut ini gara-gara dulu pernah bilang kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya sekarang setelah 40 tahun lamanya, dia yang bangkrut. Dia yang bangkrut. Jadi al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bencana itu kadang-kadang terjadi karena ucapan kita. Ya, maka hati-hati dari menghina orang lain. Bisa jadi nanti kita akan seperti ya, orang yang kita hina tersebut. Ya, jangan merendahkan orang lain. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari ya kulit, bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari harta, ya, tetapi ya dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ya orang lain yang mungkin lebih melarat dari kita, jangan kita merendahkan karena dia miskin. Ketika kita melihat orang lain ya yang mungkin ya ada kekurangan dalam fisiknya, jangan menghina karena fisiknya, ya, karena bisa jadi nanti kita malah seperti dia, ya, dan itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, ya, sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah seorang itu apa? Beriman. Kefasikan yaitu keluar dari ketaatan. Jadi sebaik-baik nama adalah kefasikan setelah beriman, yakni dengan dia mencela, menghina, merendahkan orang lain, berarti dia menjadi orang-orang yang fasik, melakukan kefasikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya, fasik artinya keluar dari ketaatan. Ya, dia tidak orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang saleh. Ya, dan membunuhnya adalah kekufuran, yakni kufur kecil. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Tobat yakni kembali kepada Allah. Setelah Allah melarang, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Karena kita ini banyak salahnya, terutama dosa lisan. Kita sering menghina. Ya, kita sering mencela. Maka Allah mengancam, siapa yang tidak bertobat berarti dia telah berbuat zalim. Zalim kepada Allah, ya, zalim kepada manusia dan zalim kepada dirinya sendiri. Karena zalim itu ada tiga macam, Pak. Zalim kepada Allah, ketika kita menerjang larangan-larangan Allah, berarti kita berbuat zalim kepada Allah. Berbuat zalim kepada orang lain, jelas. Ketika kita menghina, berarti telah menodai kehormatannya. Zalim kepada diri kita sendiri, karena berarti kita telah menambah ya, tabungan dosa bagi kita, ya, yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dari hadis ini, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah ya, pentingnya ayat yang mulia ini. Dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan, karena dipanggil ya, dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ya, pokoknya setiap ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, faedahnya satu, menunjukkan ayat itu ayat yang penting. Yang kedua, bahwa ayat itu merupakan konsekuensi keimanan. Ya, mengamalkan isi kandungannya merupakan bentuk keimanan. Ya, kesempurnaan iman. Dan siapa yang tidak melakukannya, berarti hendaknya dia mengevaluasi keimanannya. Ya. Yang kedua di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah larangan merendahkan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ya dilarang, begitu pula perempuan. Bahkan disebut secara khusus oleh Allah, wala nisa'u min nisa'in, karena ini sering terjadi pada kaum wanita, ya, menghina karena mungkin rupanya jelek misalkan, ya, kadang sebagian orang itu masya Allah gatel lisannya, pengen ngomentari setiap orang ya yang dia dapatin. Tangganya lewat diomongin, wah iki melaku nih kayak ngono, baru jalan tadi, ya, pokoknya setiap ada yang lewat gatel ya lisan kita ini untuk apa? Ngomentari. Tinggalkan. Seperti ini tidak bermanfaat bagi kita. Ya, hendaknya bagi kita yang mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Masih banyak aib-aib kita, masih banyak kesalahan-kesalahan kita. Lebih baik kita memperbaiki kesalahan kita, aib kita, daripada ngurusin aib orang lain. Ya, jangan sampai seperti peribahasa, ya, kuman di lautan, ya, nampak, ya, tapi gajah di depan mata, di pelupuk matanya nggak kelihatan. Artinya apa? Ya, banyak orang itu kalau aibnya orang lain, masya Allah, ngerti banget, jago. Tapi untuk aibnya dia sendiri, malah dia apa? Lupa. Ya, nah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa orang yang dicela rata-rata lebih baik daripada yang mencela. Ini secara umum. Secara umum, orang yang dicela biasanya lebih baik daripada yang mencela. Makanya kata Allah, la yasur qaumun minkum asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dicela, ya, bahkan rata-rata yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Karena yang mencela dosa, yang dicela enggak dosa dia kalau enggak balas. Enggak dosa. Ya, bahkan ingat, ketika kita mencela saudara kita, ya, dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada totalannya nanti di akhirat. Ya, di mana setiap dosa kita nanti apa? Ya, setiap pahala dia akan diberikan kepada orang yang dia cela tersebut. Sampai nanti habis. Kalau dosanya udah habis, hisab belum selesai, maka dosa orang-orang yang dia cela tersebut ditransfer kepada yang mencela. Dan itu adalah sebuah kerugian. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya larangan ya dari memberikan gelar-gelar yang jelek. Ya, gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang melarikan, ya, memanggil saudaranya dengan gelar-gelar yang tidak dia sukai. Nah, ini. Jangan menggelari saudara kita dengan gelar-gelar yang dia tidak menyukainya, enggak senang dipanggil dengan panggilan itu. Apalagi dengan kalimat-kalimat binatang. Ini sering kadang omongan orang-orang umum manggil ya, temannya dengan panggilan-panggilan binatang. Ini enggak boleh. Walaupun guyonan. Walaupun itu cuma guyonan, enggak boleh. Ya. Oh, ini untuk keakraban misalkan, enggak boleh. Ya. Guyonan itu ada batasan-batasannya. Ya, ada rambu-rambunya. Salah satunya adalah tidak boleh ya untuk merendahkan saudara kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini wajibnya bertobat dari perangai-perangai buruk seperti ini, yaitu mencela, menghina, merendahkan orang lain. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, barang siapa yang tidak bertobat, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang zalim. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, indahnya syariat Islam yang menganjurkan kepada kita untuk saling mencintai, saling menghormati, ya, saling menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita dan melarang kita saling apa? Mencela di antara kita. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.